Hah? Ya, maksudnya tak apa itu disebutan sih? Tak biasa aja, oh, yo enggak, oh. Tak martabak itu mas. Hah? Ya. Tak apa namanya? Ada namanya kemarin itu mas? Hah? Wah, tak matuha, oh. Tak rubek-rubek itu. Tak matuha. Ada sebutannya tak apa mas? Nah, itulah saya. Iya, tak muroja itu. Iya. Bukan tak sope-sope mas ya. Ingat. Itu bahaya itu mas. Ya. Nah, apalagi mis? Bukan dulu. Tak apa lagi. Kemudian yang keempat. Tiga. Ya apa? Ya biasa ya. Ya itu. Terus. Hah? Nun, ayo. Nun biasa juga. Lumayan. Tanpa murojaah 50% dapat. Ayo. Hah? Hah? Ini ya. Allah mabarik. Ya, kita tanya. Mas Gun. Ta'ul fa'ili. Nah. Terus ayo, ta'u ta'nisi as-sakinati. Ya'ul mukhatab. Ayo, nun tawqidi. Bukan nun mas wahidi, beda lagi. Ayo. Nah. Diwongin. Oh iya. Tenang git. Ya, Allah mabarik. Wa zadakallahu khairan. Semoga menambahkan semangat. Ya, ini yang belum dapat. Berapa orang? Kitabnya. Jadi ini lagi insyaallah binillah. Semoga Allah mudahkan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Jadi ini dalam paragraf ini, dalam bait syair ini kita akan belajar apa? Tentang harf. Harf. Qala muallif rahimahullah, siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Siwahuma harf. Siwa huma artinya siwa ism wa fi'l. Selain keduanya, siwa huma, selain keduanya, keduanya ini maksudnya adalah selain isim dan fi'il, al-harfu. Jadi sekarang kita membahas apa mas? Al-harfu. Seperti apa contohnya? Hal, wa fi, wa lam. Ini semuanya adalah harf. Paham sampai di sini? Kemudian, fi'lun mudhari'un yali lam. Jadi, fi'lun mudhari'un. Balik lagi kepada fi'lun mudhari'un. Tidak harf lagi, tapi fi'lun mudhari'un. Berkaitan dengan apa yang di sini, mas? Yali lam, sebelahnya lam. Yali itu sebelai. Ya, kayak misalnya yalinya masjid sekarang adalah wakid. Itu sebelai. Ya, kalau fi'lun mudhari'un sebelahnya itu lam, maka seperti apa? Ka yasham. Ya. Ka yasham, seperti yasham. Ya, nanti akan dijelaskan apanya. Syam itu syamma, ya syam artinya mencium. Mencium bau, Mas. Ya, mencium bau. Ana mencium-cium bau. Apa? Hadis Nabi SAW apa? La yazalu ar-rajulu yata'akharu hatta yu'akhirullah. Ingat-ingat tuh, Mas. Tapi doa kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang itu senantiasa telat sampai kemudian Allah menjadikan dia telat-telatan terus, Mas. Ya. Maka dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla itu semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita tidak pernah telat. Naam. Wa zadakum muhirsun. Semoga Allah nambahkan antum semangat semuanya. Naam. Ini faham ya bait ini? Nah, sekarang kita masuk pada syarah. Nah, yang antum harus fahami di lembaran ini, antum harus fahami kemarin kontekstual isim. Kontekstual fi'il. Ini ada 6. Ciri dan tanda 3, 4, 5, 6. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita bahas di sini al-harf. Ya. Bagaimana cara untuk membedakan harf dengan isim dan fi'il? Ketika antum faham tanda-tanda isim fi'il, maka yang bukan tanda isim, bukan tanda fi'il, maka itu harf. Paham sampai di sini? Jadi secara logiknya seperti itu. Nah, kita lihat sekarang. Qauluhu, perkataan muallif, siwahumal harfu. Selain keduanya adalah al-harfu. Al-dhamiru, kata ganti. Ya. Kata ganti fi di dalam siwa huma. Nih, ini kata gantinya maksudnya ini, Mas. Dhamirnya huma. Di situ ya'udu 'alal ismi wal fi'li. Ya'udu kembali. Ala kembali kepada apa? Isim. Kata benda dan wal fi'l kata kerja. Paham sampai di sini? Nah. Ana ulang lagi. Isim itu apa? Kata kata benda. Di mana ada 6 tanda. 6 tanda. Yang pertama al-jar wa tanwin wa al wa nida wal isnad wa sihatu audid dhamir ilaihi. Ya. Berlakunya kata ganti yang kembali kepada sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Paham? Nah. Kemudian itu kata kata benda. Kemudian al-fi'lu, kata kerja. Ada 4 yang disebutkan di sini cirinya. Pertama, ta'ul fa'ili. Kemudian apa? Ta'ustasnisi. Ta'nisi. Ya. Ta'ut ta'nisi as-sakinati. Ta'ut ta'nisi. Ta' yang menunjukkan pada kata benda perempuan. Makanya disukunkan dia. Wal mutaharrikah. Yang tidak menerima harokat. Ya, makanya kalau kemarin ada cocokologi tentang apa? Perempuan. Perempuan yang solehah, maka ketika dia menjadi ta'utakni fi sakinah, akan merasa nyaman di rumah. Kalau dia itu masih burak-burak alias mutaharrikah, maka tidak ada ketenangan. Pengennya dolanan, woy. Pengennya pergi keluar rumah. Ya nasallahu alaihi wasallam. Itu perlu banyak doa, banyak kasih sayang dan kelembutan kepada perempuan. Gak bisa dikasari. Ya, gak bisa dikasar. Nah, dan itu bisa lebih akselerasinya cepat ketika dikumpulkan dengan sesama ta'ut ta'nisi sakinah. Tapi kalau antum itu bergabungnya dengan ta'ul mutaharrikah, wis, susah. Ya, dikumpulkan sesama tak yang mutaharikah, sesama perempuan-perempuan yang seringnya itu keluar rumah, ya, dengan jenre yang sifatnya tanda kutip keluyuran tanpa izin laki-laki atau suaminya, maka itu menjadi sesuatu yang horor, ya, bahkan menjadi malapetaka. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza menjadikan kaum muslimah, istri kita, anak-anak kita, dan saudara-saudara kita, ya, saudari-saudara kita itu terjauhkan dari yang seperti itu. Nah, nah, kemudian yang ketiga apa? Ya'ul mukhatabah. Kemudian nun, nun taukid. Nah, nah, ini ada empat. Gampangnya gimana sih, Mas? Ngapal ciri-ciri isim dan fi'il itu, Mas? Antum tulis. Dibikin seperti ini tuh. Dengan pertama nyontek. Ditulis 5 kali. Kemudian tutup bukunya, tulis sendiri. Diartikan sendiri. Nah, seperti itu antum lakukan selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Bukan seperti dukun ya, bukan. Maksudnya di situ kontinuitas. Paham sampai di sini? Itu dengan izin Allah Azza wa Jal, antum akan ada yang nyantol dengan pemahaman yang kuat. Tapi kalau itu tidak diulang, lupa lagi. Ya. Maka jangan terlalu bangga kita sebagai al-insan. Li'annana indana katertunisian. Ya, kita jangan terlalu bangga posisi kita menjadi al-insan. Karena al-insan itu banyak lupanya. Allah salam afi. Kemudian, wal-harfu huwa-alladhi la yakbalu alamatil ismi wa alamatil fi'li. Harfu ini adalah yang tidak menerima tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Logiknya seperti itu, Mas. Hanya 3. Ya, misalnya sekarang. Antum, siapa yang punya anak 3? Ya, ayo. Ya, misalnya Maryam. Mesti Maryam itu punya ciri khas yang tidak dimiliki sama kakak-kakaknya. Sama, persis juga sama. Ini harf, Mas. Ya, kalau misalnya kita akribudihannya seperti itu. Apa yang ada di depan kita? Anak-anak kita ada 3 misalnya. Ya, bagi yang punya anak 3. Itu mesti 1 ini ada ciri khas khusus yang tidak dimiliki oleh 2 yang lainnya. Ya. Musaibah juga sama. Ini dia mesti akan punya sesuatu yang ciri khas yang khusus. Dan ini Allah Azza wa Jalla menciptakan macam-macam ini agar orang itu mempunyai apa, Mas? Mempunyai wawasan yang luas. Ternyata pembagian itu menjadikan kita tidak satu sudut pandang saja, tapi harus menyeluruh. Ternyata anak-anak kita pun mempunyai ciri-ciri yang unik, yang tidak dimiliki oleh setiap anak sama, enggak mungkin. Pasti unik, Mas. Ada keunikannya. Ada keunikannya. Ya. Dan satu yang harus sama itu apa? Soleh dan solehahnya. Itu dengan cara apa? Doa. Yang kedua dengan cara apa? Antum melazimkan atau kita melazimkan diri kita untuk menjadi soleh. Dan istri kita soleha. Yang ketiga, kita itu melazimkan diri kita untuk duduk di majlis ilmu. Jangan dikira ketika antum menuntut ilmu syar'i seperti ini, efeknya enggak sampai kepada mereka. Efeknya sampai kepada mereka, meskipun antum tidak mengajarkannya. Efeknya sampai kepada mereka. Kok bisa? Ini disebutkan Ibnul Qayyim bahwasanya baina atharus sayyi wa atharu thayyib min af'ali thayyibah au min af'ali shalihah yaduru haula ahl. Di pengaruh-pengaruh dari amalan-amalan yang jelek dan amalan yang baik itu rotasinya yang paling bisa dikatakan efek sampingnya adalah kepada keluarga. Pada keluarga. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Bari Hafidzallah ketika beliau memberikan nasihat. Yang pernah anak beritahukan juga kepada antum tentang apa? Ya Syekh, mada tarakta ahlak? Apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Ya. Wa anta masghulun fi maktabatik. Ya, engkau itu sibuk di maktabahmu, di perpustakaan. Mada tarakta ahlak? Apa yang kau tinggalkan bagi keluargamu? Taraktuhum athar thayyib min durusi. Aku meninggalkan mereka dengan pengaruh baik dari kajian-kajianku. Pengaruh-pengaruh baik ini belum tentu mereka langsung dirasakan oleh keluarga. Tapi bisa jadi nantinya. Contohnya apa? Keluarga itu nanti akan ada pemakluman. Oh, abiku hari ini jadwalnya belajar. Dia enggak akan rewel. Ya, masalah sama abi mau kajian. Mau ke mana abi? Mau kajian. Enggak minta sesuatu yang lain. Begitu juga istri dan yang lainnya. Itu nantinya akan ketemu, oh, ini jadwalnya kajian. Dan itu asar, pengaruh-pengaruh seperti itu akan dirasakan. Jadi jangan sampai antum mengatakan bahasanya, duduknya antum di sini enggak ada manfaat sama sekali atau tidak berefek. Makanya orang yang merasakan tidak ada efek positif dari menuntut ilmu syar'i, apa yang akan dirasakan? Malal, bosan, dan naik mobil futura, Mas. Ingat-ingat tuh, Mas. Apa naik mobil futura? Dia akan merasa futur. Tidak semangat. Kok yo minggu ngono-ngono aku ra mudeng-mudeng. Kok hanya seperti itu, saya enggak mudeng-mudeng. Badannya capek. Kok Ustaz Mas ngaji terus gawean mriki wae ngancani kula. Intinya bilang gitu. Tapi ada juga yang misalnya, "Wis, bi, mangkat wae kajian." Ya. Itu akan beda. Akan beda. Nah, makanya tetap harus dengan apa? Doa. Dan semoga Allah Azza memberikan kita semangat untuk tetap istiqomah. Kita lanjutkan. Ini biasa dikatakan oleh Syekh Abdul Bari Hafidzallah sebelum kajian-kajiannya, terutama kajian nahwu. Mau nahwu, kajiannya beliau adalah semuanya nasihat. Seolah-olah beliau menceritakan kisah-kisah sebelumnya dengan sangat detail sekali. Dan ajib itu. Sangat detail, sangat wah. Bidahullah. Nah, lanjutkan. Qala ba'duhum, bagian dari mereka mengatakan al-jin. Ya, al-jin alamatuha nuqtatun min asfal. Jin itu tandanya adalah titik nih, nuqtah. Ya, min asfal, dari bawah. Jadi jin ini kan kalau misalnya kayak gini aja. Ini dikatakan jin itu kan ada titiknya di bawah. Ya enggak? Ya, atau misalnya kayak gini tapi ini ya. Ini kan bisa kha, bisa ha, bisa jim. Nah, yang membedakan titiknya itu di sini. Titiknya di sini. Maka jim. Wal kha alamatuha tandanya nuqtatun min fawq. Fawq di sini. Itu kha. Paham ya? Ya. Wal ha, sedangkan ha laisa laha alamatun. Itu tidak punya tanda. Fa anta idza ja'alta lil si alamatan, engkau kalau engkau menjadikan bagi isim itu ada tanda, wadil fi'li alamatan, dan untuk fi'il itu juga ada tanda, ya. Wa qulta, dan engkau katakan al harfu ma la alamatalah, apa yang tidak punya tanda baginya. Tabayyana anna alladhi la yaqbalu alamatil ismi wa alamatil fi'li tabayyana annahu harfun. Ya, akan jelas bahwasannya yang tidak menerima tanda isim dan yang tidak menerima tanda tanda fi'il, maka ini jelas bahwasannya dia itu harf. Nah, antum tahu nggak faedah dari ini, Mas? Anak tadi katakan apa? Antum yang punya tiga anak. Kalau saya menjelaskan tentang apa? Ha, ha, ha. Ini kan ada tiga. Ya enggak? Yang jelas ada titiknya, itu mesti ada alamat, ada tanda. Jim itu di bawah. Kalau ha di atas. Yang tidak ada tanda di bawah dan tidak ada tanda di atas, ha. Paham? Maka harfu itu seperti itu. Paham? Saya main sini, Mas. Ayo. Kayu telu ya. Dan bagus lihun. Allah mabarik. Enam. Oh, itu juga sama. Gus. Gus tanjung juga telu. Itu mesti ada tanda-tanda semuanya. Tanda-tanda kebaikan masing-masing anak ada. Ya. Tapi yang terbaik, bagaimana tadi anak katakan, ada standarisasi anak kita, tapi ada sifat-sifat yang mereka itu lebih dominan daripada yang lain. Itu maksudnya seperti itu, Mas. Ya. Makanya saya menyebutkan tentang tiga yang seperti ini. Karena apa? Jim lebih mudah ada tandanya ini. Kok ada tandanya ini? Sama juga. Kalau ini isim, ini fi'il, pasti ada tanda-tanya. Yang tidak menerima titik ha, maka ini harf. Ini diambil dari mu'jam. Al-aslu fil-ha. Ay, ada min nuktoh. Asal dari ha itu tidak menerima titik. Sama halnya, asal dari harf tidak ada tanda isim dan tanda fi'il. Nah. Idan, lalu, al-harfu alamatuhu adamiyatun. Harf ini tandanya apa? Tidak ada, ketidakadaan. Ketidakadaan tanda. La wujudiyat. Ya. Bimakna maksudnya ada tidak ada wujudnya. Wujud dari alamat tanda itu tidak ada. Bimakna annahu la yaqbalu alamatil ismi wala alamatil fi'li. Ya. Jadi al harfu alamatuhu adamiyatun. La wujudiyat. Ya. Jadi, harf tandanya itu adalah adamiyatun, ketidakadaan. La wujudiyat. Dan tidak, ya, bukan keadaan. Ya. Bimakna maknanya adalah, bahwasanya harf tidak menerima tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Walihada qala al-Hariri fi Mulhatil I'rab disebutkan wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun alamah takun allamah. Nah, antum paham di sini, harf tidak punya, baginya tidak punya alamah, tidak punya tanda. Pakis, maka kiaskan. Ala qawli, ya, pada perkataanku, takun alamah. Maka itulah menjadi alamah. Menjadi tanda. Tapi di sini, alamah, maksudnya alanya, antum itu jadi paham. Bahasanya, harf itu tidak ada tanda sama sekali. Nah. Ini di bait fil mulhah. Mulhatil i'rab. Kemudian, faida kulta, apabila engkau katakan, qad qamatish shalatu. Nah, ini tambahan lagi. Jadi, sekarang di sini adalah pengayaan antara apa? Harf. Kemudian juga, harf-harf yang ada kaitannya dengan fi'il. Fa'in, jadi qad qamatish shalat. Telah ditegakkan shalat. Fa'inna, maka sesungguhnya qad itu harfun. Qad di sini apa? Harfun. Harfun. Wa qama, qama di sini apa? Fi'lun. Kata kerja. Li'annahu qab لأن قبل تاء التأنيث ساكنة karena dia bisa ya menerima tak utakni fisakina. Maksudnya apa di situ? Qamat. Ini loh mas. Nah, ada tak utakni fisakinati. Tak yang disukunkan mas. Ya. Was solatu, solatu ismun. Kenapa solatu ismun mas? Karena ada alif lam. Nah. Paham sampai di sini? Li'annahu fiha al, karena di sana ada al, at-ta'rifiyah. Ya, fiha al-ta'rifiyati. Ta'rifiyah itu apa maksudnya? Definisi atau definitif yang sudah ada definisinya. Sudah tertentu, Mas. Ya. Kemudian, fal'an sekarang al-harfu alamatuhu adamul alamati. Harf ini tandanya adalah ketidakadaan tanda. Harf, ketidakadaan tanda. Ya. Kayak sekarang ada bapak kita. Kayak jauh-jauh. Ada Pak Mariadi, ada Pak Panggung, ada Pak Buang. Ya. Tapi anak enggak mau nyebutin satunya hak. Semuanya kebaikan, Allah membarik. Ya. Nah, di sini harf. Ya. Harf. Ini tandanya adalah ketidakadaan tanda. Tandanya ketidakadaan tanda. Wa hada yushbihu qawlana. Ini menyerupai perkataan kita ahyanan ad-dalilu adamu dalil. Terkadang dalil itu karena tidak ada dalil. Ad-dalilu adamu dalil. Dalilnya karena tidak ada dalil. Itu harf. Ya. Kayak misalnya ada orang yang mengatakan ada orang yang sudah makan, ada setengah makan dan belum makan. Ya. Tiga-tiganya itu dikatakan atau dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Pas dia tidak makan, dia ingin mengatakan apa? Gak ada tanda. Hanya hehehe. Mas makan dong mas. Ya. Artinya apa? Biasanya kalau dikatakan sudah makan, belum, dia mengatakan alhamdulillah. Ya. Jadi tandanya dia sudah makan. Ketika dia belum makan, dia mengatakan apa? Ngelih, lapar. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah sudah, alhamdulillah belum. Ya. Kemudian ketika dia itu belum makan sama apa tadi setengah makan tadi, tadi bilang alhamdulillah. Tapi kalau belum makan, alhamdulillah belum. Nah, ini mesti ada tanda. Tapi kalau kemudian tidak dikatakan, maka dalilnya adalah ada mudalil. Tidak ada dalilnya. Ini dikatakan dalilu adamu dalil ketika manakala berkaitan dengan konsep apa mas? Konsep berkaitan dengan ada sebutkan kias. Di dalam kias, di dalam yang lainnya, ketika tidak ada dalil, karena di situ tidak ada dalil. Nah, ini dipelajari dalam masalah usul. Makanya saya mengatakan bahwa ad-dalilu adamu dalil. Nah. Nah. Yushbihu. Ya. Qaluna ahyanan ad-dalilu adamu dalil. Ini sering dikatakan oleh Syekh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika menakkid. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada dalil. Maka itulah dalil. Nah. Qaluhu. Kahal wa fi walam. Seperti hal. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal. Wa fi. Ini kalau misalnya di Indonesia kan. Orang biasa mengatakan hal. Hal itu apa? Apakah? Fi itu dalam. Lam belum. Tapi belum tentu mesti seperti itu. Belum tentu mesti seperti itu. Hadi salah satu hurufin. Ini adalah tiga harf. Masala bihal mu'allif. Ya, Ibnu Malik itu memberikan pemisalan dengan tiga contoh huruf itu. Minha ma huwa khasun, wa minha ma huwa amun. Ya. Jadi, minha, ya, dari pemisalan-pemisalan itu ada yang sifatnya khusus dan ada yang sifatnya umum, amun. Fahal di sini, ini kan satu, fi dua, ini tiga. Walam itu tiga. Nah, sekarang kita membahas hal. Amatun. Ini sifatnya umum, hal. Tadkhulu alal asma. Masuk kepada isim. Asma, jamak dari isim. Masuk kepada isim. Wa alal ha, wa alal af'al. Dan masuk juga kepada fi'il. Jadi hal, untuk tulis di sini, masuk kepada isim, masuk kepada apa? Fi'il. Ya. Jadi ini adalah hal. Tentang hal, ya, antum tulis di sini, masuk kepada isim, masuk kepada fi'il. Ini yang pertama, hal. Hal. Hal. Kemudian, maka disebutkan amah. Amatun maksudnya di sini, masuk kepada isim dan masuk kepada fi'il. Sekarang, wafi. Khasatun tadkhulu alal asma'i faqat. Sekarang, fi. Fi, ini hanya masuk pada isim. Pada isim saja. Jadi, fi, fi, fi yadhabu, enggak ada. Fi yakulu, enggak ada. Fi, ini hanya masuk pada isim. Maka sifatnya khusus. Ya, khasatun, ya, khasatun hanya khusus tadkhulu alal asma'i faqad, hanya bisa masuk pada isim kata benda saja. Li'annaha min hurufil jar. Karena ini termasuk apa? Huruf jar. Apa itu huruf jar? Ya. Huruf jar yang mengkasrahkan isim. Nah, sekarang bedanya Ahtan. Apa bedanya jar wal khafd? Al-jarru wal khafdu. Ma farku bainal khafdi wal jarri. Murajaah, murajaah. Mam. Mas Imam belum bisa menjawab, maka makmumnya pun lebih diam lagi, Mas. Ewa. Kit apa kit? Apa bina bedanya jar dan khafd? Ayo, Hasan. Allahumma barik. Jadi penyebutan saja, istilah saja. Istilah jar itu dipakai oleh ulama-ulama Basrah, Basriyah. Dan khaf, ya, itu dipakai oleh ulama-ulama awal dari Kufah, Kufiyin. Dan ini dibahas di awal-awal apa muqaddimah syarah alfiyah ini oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Sedangkan khafd itu dipakai di syarah Al-Jurumiyah. Itu memakai kata khafd. Sedangkan di sini memakai kata apa? Al-jar. Naam, ahsantu. Wal lam khasatun tadkhulu 'alal afal, dan lam ini hanya khusus masuk pada fi'il saja. Wa 'alal fi'il mudhari' khasar. Dan apalagi itu khususnya masuk pada fi'il mudhari'. Ya. Maka disebutkan fi di sini kemudian lam. Lam ini hanya masuk pada fi'il. Dan fi'ilnya di sini adalah mudhari'. Ya. Mudhari'. Ya. Paham ya? Lanjut lagi. Fal muallif rahimahullah nawwa al amsilata. Jadi yang antum harus fahami ini loh Mas. Ketika menyebutkan kahal wa fi wa lam, ternyata hal ini untuk masuk pada fi'il dan isim. Ini berarti apa? Amatun. Ya, amatun. Sedangkan fi ini hanya pada isim, lam ini hanya kepada fi'il. Jadi Ibnu Malik rahimahullah tidak hanya mengatakan asal harf ini seperti hal wa fi wa lam. Tapi ada maksudnya di situ. Ada yang khusus, ada yang umum masuk ke fi'il dan isim, ada yang khusus masuk ke isim. Nah. Kemudian lanjutnya. Fal muallifu rahimahullah, muallif Ibnu Malik nawa al-amtsilata, memacam-macamkan contoh. Artinya di sini membuat contoh ini banyak, bukan hanya satu. Ya. Sama dengan kemarin tentang apa Mas? Tanwin. Tanwin itu asalnya dari fi'il apa Mas? Nawwana yunawwinu. Tanwin. Ya. Ini nawwa'a yunawwi'u. Tanwi'. Ya. Kemudian liyasira ila anna al-harfa yakunu mukhtasson. Ini untuk ya menghantarkan bahwasanya harf ini juga terkadang bisa ada penghususannya, wa yakunu mushtarikan, dan juga bisa dipakai bareng-bareng mushtarikan. Wal ghalibu secara general annal hurufa mushtarikata la ta'malu. Huruf ini bisa dipakai bareng-bareng. La ta'malu. Ya, dan tidak melakukan amal sendiri, Mas. Maksudnya seperti itu. Jadi dia akan membutuhkan yang lainnya untuk melakukan. Dia tidak bisa melakukan dengan sendirinya. Paham sampai di sini? Nah, fi. Kayak misalnya. Mada. Kif. Kif. Ya. Itu enggak ada. Seperti itu. Hanya kif saja. Ya, makanya. Anak sering menegur. Ya, anak-anak. Di Bina Madani. Ketika mereka berinteraksi dengan. Mengucapkan. Kata-kata yang. Itu tidak pas. Kaifa ya Ustaz? Kaifa ya Ustaz? Sunnah apa? Bagaimana ya Ustaz? Ya la nau-nau antum. Dan macam-macam nantinya. Nah itu jadinya berabe. Ya. Kayak itu nanti jadi mujarab Mas. Arab Jawa itu. Makanya disebutkan di sini al-huruf al-mustarika la ta'malu. Wa anna al-huruf al-muqtasata ta'malu. Sedangkan huruf, huruf-huruf yang sifatnya khusus ini mempunyai bisa melakukan suatu perbuatan. Ya. Sekarang. Wa qaduhu hal. Harfu istifhamin. Ini sebutannya apa? Hal itu apa? Harfu istifham. Harf yang khusus untuk sebagai pertanyaan. Makanya sebutan harfu istifhamin. Lakinnaha la ta'malu. Namun dia itu tidak melakukan suatu perbuatan. Wala takhtassu bil ismi. Dan tidak juga khusus untuk isim kata-kata benda. wala bi fi'li, dan juga bukan untuk pekerjaan, kata kerja. Fa ya mushtarikatun, maka dia itu hal ini bisa dilakukan bareng-bareng, Mas. Dipakainya bareng-bareng, baik untuk isim atau fi'il, mushtarikatun. Fatadkhulu 'ala ismi, maka bisa masuk ke isim, kata benda. Fataqulu hal Zaidun qa'imun, apakah Zaid itu sudah berdiri? Ya. Wa tadkhulu 'ala al-fi'li, dan juga masuk pada fi'il, kata kerja. Fataqulu, maka engkau katakan, hal fahimta, apakah engkau sudah faham? Ya, hal fahimta, apakah engkau sudah faham? Walakinnaha, namun, ya. Namun, walakinnaha la tu'athiru syai'an. Ana bertanya kepada antum, kenapa di sini hamas? Walakinnaha. Hah? Kenapa ha? Hah? Berlaku untuk dua. Lama biarik. Bukan. Pertanyaan ana, faham atau tidak antum? Ajat. B. Kenapa disebutkan walakinnaha la tu'athiru syai'an? Ah. Sama. Sama yang pas kemarin itu. Omongnya tu itu. Oh mas. Iya, cuman itu bukan huruf mas. Di situ. Kan sebutkan harfu istifham. Hal itu harfu istifham. Nah, ini pun sudah pakai ha di sini. Ini tuh, ini loh mas. Ingat-ingat loh mas. Satu kata itu hal, itu satu kata. Karena kata itu wakil matun kot yu qaul am al qaul am qaul itu am bisa satu bisa banyak, ya enggak? Nah, wakil matun kot yu am kilmah, kilmah itu satu kalimat mas, ingat-ingat tuh mas. Maka di situ hal di situ juga termasuk satu kata, mas. Maka disebutkan hal di sini yang mewakili bukan apa harf. Sehingga walakinnahu bukan, tapi tetap masuk kepada walakinnaha. Ingat-ingat tuh, mas. Halnya saja, mas. Sama semuanya. Itu kembalinya pada wakilmatun qad yu'an. Maka disebutkan, kenapa di sini? Lakinnaha la ta'malu wa la takhtassu bil ismi. Apanya di situ? Huruf. Gak mungkin huruf. Ini cuma hal satu, mas. Bukan huruf. Nah. Ini agar antum faham. Domirnya itu kembali kemana? Ya. Setannya. Ya. Bukan set-setannya ya. Setelnya bisa. Setelannya itu baliknya ke kalimat. Nah. Jadi walakinna, namun ha di sini ya, satu kalimat yaitu hal tadi, la tu'athiru syai'an, tidak memberikan pengaruh sesuatu apapun. Wa hadha huwal ghalibu, dan ini adalah secara dominannya seperti itu, mas. Secara globalnya, secara umumnya seperti itu. Fil hurufil mushtarikah, dalam huruf-huruf yang mushtarikah, yang bisa dipakai bareng-bareng. Itu tidak ada pengkhususan dan tidak memberikan pengaruh. Paham saya misi? Antum tahu enggak? Ini seperti apa, mas? Seperti ya, ana tanya kepada Pak Irwan. Pak Irwan, Antum ketika rapat DKM, antum sebagai apa? Antum sebagai ketuanya di situ atau hanya sebagai anggota, anggota ustaz? Maka antum mustarikah. La tu'athir syai'an. Antum itu bisa dipakai di mana saja. Ya, jadi anggota, jadi jamaah masjid juga, jadi pengurus DKM juga, tapi antum tidak yang memutuskan. Ya. Dan karena antum merangkap itu, maka la tu'athiru syai'an. Antum tidak memberikan efek sama sekali. Beda lagi kalau memang antum itu yang menggang DKM-nya. Atau memang antum di situ suaranya didengar. Tu'athir. Antum memberikan efek. Makanya biasanya yang double-double itu, Mas, itu enggak memberikan efek, Mas. Tapi ketika antum itu mengkhususkan satu saja, itu berefek. Ingat-ingat tuh, Mas. Sama halnya ketika dakwah. Orang yang berdakwah agar bisa diterima semua orang, baik yang tahlilan maupun yang tidak tahlilan, yang yasinan enggak yasinan, ya. Dia ingin merangkul semuanya, bahkan antum apa? Ada orang yang ketika mengawali khutbahnya itu dengan memakai salam semuanya. Itu tidak ngefek, Mas. Sama sekali awalnya sudah wis wegah aku ngrungokke. Okay? Ya, ada yang hum-human, yang salam ini, salam itu, salam bim lagi. Ya, ada sandal swalu, ada opo, hong kaligung, macam-macam itu. Itu pertama kali dengar saja antum akan apa? Ya. Dan biasanya orang-orang seperti itu perkataannya tidak la tu'athir syai'an. Tidak memberikan efek samping, Mas. Karena apa? Dari awal itu sudah mustarikah. Dia itu bisa dipakai sana-sini. Bunglon, Mas. Kalau bisa dikatakan. Antum lihat, bunglon itu ke tanaman, ke tumbuhan, ngefek gak dia? Ngikut, Mas. Gak ngefek. Tidak memberikan tumbuhan itu menjadi subur atau mati, gak ngefek itu. Adanya bunglon dan tidak bunglon itu gak ngefek. Nasallahu alaihi wasallam. Ana tidak mengatakan Pak Irwan bunglon, ya. Ingat Pak Irwan. Ya, ini sudah kiasnya ma'al faraknya sudah jauh, ya. Ya. Paham sampai di sini? Ini tentang kondisi ini. Wa hadha huwal ghalib fil hurul mustarika. Nah. Dari sini saja cocokologinya tentang al-ghalibu secara umum, secara general, Mas. Al-huruful mustarikah la tu'athiru syai'an. Tidak memberikan pengaruh sesuatu apapun. Makanya kalau yang sudah sering double-double atau kerjanya pemborong, hatta dalam tenis itu kalau orang rebutan, itu mesti gagal total banyaknya. Ya enggak? Ya. Ya. Mau dia mau judi depan, di belakang, semuanya di borong sama dia, biasanya kalahan. Tidak memberikan efek, memberikan kemenangan, ya, justru sebaliknya. Nah, salah-salah mafia. Nah, taqulu, engkau katakan, hal ta'lamu anna fulanan qad bada'a bidirasatil alfiyati ibn Malik? Ya. Engkau katakan, dengan perkataan yang panjang, hal ta'lamu, apakah engkau tahu, anna fulanan, bahwasanya seorang itu, qad bada'a, dia telah memulai bidirasatil alfiyati ibn Malik dengan pelajaran alfiyati ibn Malik. Fahal di sini, kata-kata hal di sini, huna lam tu'athir fil fi'li syai'an. Itu tidak memberikan efek dalam apa? Fi'il. Suatu apapun. Jadi kata kerja itu tidak memberikan, hal itu tidak memberikan efek. Wa mithlu hal la nafiyah, ya, contohnya hal la nafiyah, faya mustarikatun, maka ini bisa dipakai dua-duanya, dalam isim dan dalam fi'il. Mustarikah itu maksudnya apa? Fi'il dan isim, ya, bisa dipakai dua-duanya. Ya, taqulu, kau katakan, la rajulun fil baiti wala imra'atun, itu nafiyah yang meniadakan, la nafiyah Beda lagi nanti kalau la nafiyah lil jins. Ya. Ini la nafiyah, la yang meniadakan, Mas. Ya. Jadi la rajulun fil baiti, tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. Wala imra'atun, dan tidak seorang perempuan. Wa taqulu, dan kau katakan la yaf'alu fulanun kada wa kada. Ya. Engkau katakan la yaf'alu fulanun, seseorang tidak melakukan ini dan itu. Walidzalika la ta'malu, oleh karena itu la ta'malu, tidak memberikan suatu amalan. Ya, tidak melakukan suatu amalan. Karena tidak ada efeknya, Mas. Tidak ada efeknya. Ya. Ini apa? Bunglon. Tidak berefek kepada pohon. Ya. Atau tempat yang disinggahinya. Tidak efek, Mas. Saking canggihnya bunglon. Ya. Kemudian qauluhu fi, ya, harfu jarrin. Ini apa? Harfu jarrin. Al-jarru min alamatil ism. Jar itu adalah tanda-tanda isim. Ya, satu dari tanda-tanda isim. Fahya khasatun bil ismi. Ini khusus hanya bagi untuk isim. Wa ta'malu fihil jar. Dan dia melakukan amalan di dalamnya, itu ada jarnya. Qauluhu lam. Tahu ya, fi itu hanya masuk pada apa? Isim. Ya. Nah, kalau misalnya antum pahamnya isim itu apa? Isim ya itu adalah nama antum sendiri. Fi imam. Ya, fi waqid. Ya. Fi masjid, fi lihun, fi semuanya. Fi masuk ke isim. Kemudian lam. Ta'malul jazma. Dia mempunyai amalannya apa? Jazm. Mensukunkan, Mas. Wal jazmu min alamatil af'ali. Dan jazm itu salah satu tanda dari af'ali. Itu apa? Al? Af'al. Af'al. Hah? Fi'il. Aywa. Jama' dari fi'il. Idzan hiya mukhtasatun bil af'al. Dia itu khusus untuk fi'il. Wa mithluha, contohnya adalah la, la nahya. La yang sifatnya apa? Melarang, Mas. Larangan. Misalnya la tajlis. Bismillah, bismillah. Aku ora ngene nyodok ya, Mas. Ben antum ora tetangi kabeh. Lemah biarik. Ya. La tanam, Mas. Ya. La tanam. Fa ya khasatun bil fi'lil mudhari. Ini khusus berlaku di dalam fi'il mudhari. Walihada ta'malu fihil jazm. Maka dia itu mempunyai amalan apa? Menjazmkan, mensukunkan. Ya, misalnya apa? La tajlis. Tajlis. Tajlis. Ya. La. Apa? Tanam. La tabki. Ya. Kemudian apa? La tadhak. La tadhak. Ojo ngguyu. La tadhak. Ya, sama halnya tadi, jangan macam-macam, la nauk-nauk. Tapi itu bukan umum.